Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'adalina bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, dalu niki nerusaken setengah saking asifat al-mahmudah, sebagian dari asifat al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Kineku ar-ridho, ar-ridho, ar-ridho niku nopo. Wonten Al-Quran kawadah, nenten pinten-pinten dosa ayat sing rangno ridho. Iki kula cuplik kalih mawon. Setunggal wonten surat Al-Fath ayat 18. Nomor kalih surat Al-Bayyinah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Yaitu teman-teman, Allah meridai wong mukmin. Krono wong-wong mukmin padha gelem baiat neng siliramu Muhammad di bawah pohon. Banjur Allah ngertosi apa sing sakjerone atine wong mukmin. Fa'anzala sakinata, banjur Allah nuruno penganteng-anteng maring atine wong mukmin. Di samping nurunaken penganteng-anteng, Allah yo maringi imbalan fathang qoriba, kemenangan sing parek. Yenku kemenangan dibukanya kota Mekah. Ki jowo syariat. Fathan qoriba, dibukae ati. Iki diarani tajalli sifat. Tajalli sifat setelah melewati jihadun nafsi. Sakwise melewati jihadun nafsi diparingi fathang qoriba, kefutuh atine. Kefutuh atine bisa ndelok tajallil af'al. ngetoke penggaweane Allah. Banjur tanjali sifat ngetoke sifate Allah. Penjelasan lebih panjang kapan-kapan. Di Allah ku meridoi neng mukmin. Karena waktu niku kanjeng Nabi janji badhe melaksanakan ibadah haji. Ternyata terhalang kalih kaum Quraisy. Akhirnya mengadakan perjanjian di bawah pohon. Yang tiang mukmin sami biat janji. Niku merupakan satu kegagalan dilihat dari lahir. Arepe budal haji ora sido, mergo terhalang orang Quraisy. Dilihat dari satu sisi ndelok lahir gagal. Tapi dari sisi yang lain iku kondok ya Allah, keputusannya Allah. Kapane ridho keputusannya Allah, maka Allah akan ridho pula. Bro bapak, ana iku insyaallah ridho maring wong mukmin, kono wong mukmin ridho apa sing dadi putusane Allah. Ora arepe haji ora sido. Jeng wonten surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaikahum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum maradu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Cak temene wong-wong sing padha amal salihat. Amal salihat niku kuwatah. Setengah daripadanya yang menyentuh hati amal salihat. Iku nek diparingi nikmat bersyukur. Nek diparingi coba sabar. Kapane diputuskan keputusan oleh Allah ridho. Amal solehat yang berhubungan dengan Allah. Amal solehat yang berhubungan dengan manusia. Di bastul wajihi. Para upane ajer, tangane luman, mencegah diri tidak menyakiti orang lain. Ising sehubungan dengan sesama manusia. Wong sing amale kaya ngono pembalasane besok ning swarga aden. Di bawah gedung-gedungnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai air arak, ada sungai air madu, ada sungai air susu, ada sungai air tawar. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di surga. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waraddu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Itu adalah diberikan kepada orang yang khasya rabbah. Khasya, khasya ku takut. Takut niki para bapak. ucapane ana disebut khauf. Ana bahasane disebut rahbah. Ana bahasane disebut haibah. Ana sebutane disebut khasyah. Ana sebutan khauf bahasa Indonesia takut. Rahbah bahasa Indonesia takut. Haibah bahasa Indonesia takut. Khasyah bahasa Indonesia takut. Padahal masing-masing punya arti yang tersendiri. Namun bahasa Indonesia tidak cukup untuk menerjemah bahasa Arab ini. Di bahasa Arab niku duwe perbendaraan takut niku nggih empat bahasa. Indonesia nemu sitok tok takut. Nggih. Kapane khauf itu artinya adalah takut secara mutlak. Nggih. Wis pokoke wedi ngono wae. Nggih. Wedi. Ya petuk asu galak wedi, petuk macan wedi, ya. Petuk hantu wedi, mlebu jeding peteng wedi. Ku jenenge khauf. Enten wedi niku bahasane rohbah. Rohbah. Rohbah itu adalah takut kepada Allah. Karena mengingat siksanya yang dahsyat. Diweng kapane eling siksane Allah dahsyat. Macam-macam siksa di neraka. Dahsyat siksanya Allah. Ini kemudian takut kepada Allah. Ini takut kepada Allah karena mengingat siksanya Allah yang sangat berat. Iku disebut rohbah. Kemudian haibah. Haibah ku takut kepada Allah karena memandang kewibawaan Allah. Wibawanya Allah sangat agung. Kenapa? Allah punya sifat jalal. Kalau Allah sudah menggunakan sifat jalalnya, tidak peduli siapapun dikehendaki Allah, su'ul khatimah, ya su'ul khatimah. Gak peduli seberapa ilmunya, seberapa amalnya. Tapi kalau punya kesalahan kepada Allah, Allah gak peduli. Ya, ya Allah ya, bisa menjadikan orang itu mati su'ul khatimah. Ditakut kepada Allah dari sisi ini, itu namanya haibah. Enten malih satu sisi yang lain jenenge khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsya itu adalah takut pada Allah. Ya takut macam-macam, ya takut dari siksanya, takut karena kewibawaannya, kemudian takut dijauhkan dari Allah, takut dihudup oleh Allah, itu namanya takut-takut usah. Di samping takut kemudian berusaha dengan amal yang soleh untuk menghindari apa yang ditakuti. Ini ku jenenge khasyah. Jadi takut kepada Allah, ya takut macam-macam, takut dihudup Allah, takut disiksa Allah, takut ya, dijadikan Allah mati su'ul khatimah. Tapi tidak hanya sekedar takut, di samping takut berusaha keras untuk menghindar dari apa yang ditakuti. sifat sing koyok nguniku sing duwe mung ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, para bapak, wong sing duweni yaksa koyok ngene iki diridani Allah. Lah banjur wong koyok niki padha ridho maring Gusti Allah. Para bapak, ridho iku wonten tigang tingkatan. Dawe Asy-Syaikh Ahmad Al-Kamas Khonawi An-Naqsyabandi pingane nulis dan kitab Jami'ul Usul Fil Auliya. Ridho niku bagian yang tentiku. Nomor siji ridhol am, loro ridhol khos, nomor telu ridhol akhos. Nomor siji ridhane wong awam, ridhane wong awam itu adalah rela menerima agama Allah. Bapak, niki momun kathah nggih sing mboten rela menerima agama Allah. Nggih, tiang-tiang sing mukmin sing awam itu rela menerima agama Allah, ridho. Nggih. Terus bapak pirang-pirang wong sing mboten rela menerima agama Allah. Walaupun diberi kenikmatan Allah yang sangat besar, diberi fasilitas hidup oleh Allah yang memadai, iki kuatah sing mboten rindu menerima agama Allah. Pirang-pirang pabrike, pirang-pirang perusahaan, tapi kongkon salat ora gelem. Kata mboten. Dadi ridane wong umum, wong awam, kula jenengan niki ridhane adalah rela menerima agama Allah, sehingga apa yang diamalkan sesuai dengan tuntunan agama. Sing dilakoni iku sesuai dengan tuntunan agama, iku ridhone wong awam. Menjur senang meluru ridhol khas, ridhane wong khusus. Ridhane wong khusus ini ridho beramal liwat hilah. Ridho beramal liwat hilah. Beramal tidak karena orang tua, beramal bukan karena guru, beramal bukan karena pujian seseorang. Tapi beramal liwat jilah. Ning para bapak isih duweni harapan imbalane Allah. Di oleh amalku liwat jilah, tapi masih punya harapan imbalan dari Allah. Niki wong sing menengah, sing puas. Saniki sing akhos, wong sing akhos iku ridane lillah billah. Wong sing luwih khusus. Para bapak, iku nek kapan dibahasakan lain, sing awam niku wong syariat, wong si khusus niku wong thariqah. Nah, kok isik pengen imbalan, imbalan pengen parek Allah, imbalan pengen ridane Allah. Bajur ridane wong sing luwe khusus iku lillah billah. Lillah, dia beramal hanya karena Allah, hanya karena Allah. Billah, dengan pertolongan Allah. ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah, apapun. Jadi keputusan Allah dia rela. Para bapak, nopo keputusan diberi ujian, nopo keputusan anake mati, nopo keputusan awake loro, apa keputusan hartanya hilang dan lain sebagainya, itu rela. Hanya lillah billah. Para bapak, berarti nek ngono rido nggih. Niku derajati luwih dhuwur katimbang sabar. Didawakan kalian Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sofuri Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sofuri Asy-Syafi'i dawuh ridho itu adalah lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Krono napa? Krono wong sing ridho iku mesti sabar, wong sabar durung mesti ridho. Kalau bapak ditakno niku nggih rada angel. Nah, supaya bisa ngerteni nek kapan ridho itu di atas sabar, ya kudu ngerti dhisik artine sabar apa. Para bapak, sabar nek menurut dawuhipun Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, nggih, tajarru'ul murarah min ghairi ta'bisin. Asabmu sabar kuwi apa? Sabar kuwi sanggup menelan barang yang pahit tanpa cemberut. Mula nggih sanggup ya ini ngombe jamu mawon. Iku ora ngelek nganggo cangkem, nganggo gorokan. Niki sing ngelek iku ati. Betul kok ngombe barang pahit jamu pegelinu panas niku. Tajar murorohku hatinya tuh sanggup menerima ujian Allah yang berat tanpa cemberut. Ini betul ngersulo, betul ngersulo. Para bapak, yo kadang ya diuji loro, yo disabarno, yo meneng. Juga kondo bujone, juga lapor dulure, gak kondo anake meneng tok. Padahal lorone wis nemen. Nggih. Ku jenenge sanggup menelan barang pahit. Tapi nek isik ngresula, iku jenenge sane sabar. Napa? Ngempet. Sabar kali ngempet mboten padha. Nggih. Ini sabar ku gak ada ngeresulo. Ini gak ada cemberute. Gak ada. Yang pula bapak, barang sing pahit iku ya termasuk ujian. Iku barang sing pahit. Mensyukuri kenikmatan. Niku gih pahit. Napa maksud kenikmatan? Waya Ramadan yo gelem poso. Posone yo sabar. Nggih. Ana wong poso tapi ngresula. Ngene iki nggarai poso ngono. Ngresula. Para ibu lan para bapak, barang pahit apa jamaah setiap waktu? Jamaah setiap waktu niku kira-kira pahit napa legi? Pahit. Para bapak ngantuk-ngantuk subuh. Wis ngajine kebengen. Bar cepat iki lho. Sate ngriki jam pinten mulih engko teko Surabaya, mulih teko Mojokerto jam pira? Lagi ngletak wis adzan subuh. Dengan alhamdulillah napa? Loh, apa ngoten? Heh, ati tas gletak. Lho iku jenenge gak sanggup ngelek barang pahit, gak sanggup. Nek mulane barang pahit iku ana kalane tinggal maksiat, ana kalane nglakoni ibadah, ana kalane menerima ujian. Nek iku barang pahit kabeh. Lah iya to bocah enom. Isin nom rupane ganteng, beda motor duwe. Di SMS sampai pacare. Cak, saya tunggu di alun-alun. Jam sekian. Iku upamu gak budal, iku pahit apa lagi? Nek ora budal aku pahit, nek ora tak budali aku kaya dipedhot engko. Wedi dipedhot iku pahit. Iki tinggal maksiat niku nggih pahit, nglakoni ibadah yo pahit, menerima ujian juga pahit. Lho kapan iki sanggup menerima ini tanpa ngresulo, tanpa cemberut, inilah namanya sabar. Kemudian orang lain mendemisikan sabar itu adalah tarku syakwa minal bala. As-sabr itu tarku syakwa ora wadul-wadul wong nalikane kena coba. Bapak, Bapak, definisi ini adalah mengarah kepada tanda atau bukti. Jadi bukti ini wong sing sabar kene balak iku piye bukti ini? Bukti ini gak wadul, wadul. Okay. Ora kondo-kondo. Niki angel. Aman ngajung sing sirai ngeluh gak kondo bujuni sopo ayo. Ya baik gergesan sirai ngeluh dek. Aku kemolono di gregesen. Lha wis ngomong wis aku. Apa meneh kok sampe ngeluh, sampe lara, luwe ngene, wis lapor bojone. Nggih, Mbak. Di kulonjenganku sabar tok aku wis angel. Lan nek wong kapane sabar disertai Allah. Inna Allaha ma'as sabirin, disertai. Bukan main, Bapak Bapak. Nek disertai Allah ku bukan main. Yeah. Allah akan selalu memberi pertolongan. Yeah. Allah akan selalu memberi kemuliaan. Allah akan selalu memberi kekuatan. Nah, sudah disertai Allah. Yeah. Akan selalu diberi pertolongan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, kemudian kekuatan oleh Allah. Ini kalau sudah disertai Allah, ikun demi sabar. Pada ridho itu di atas sabar. Jadi wong sing sabar niku menerima hal yang pahit, hal yang menyusahkan. Okay. Hanya memberatkan hati tanpa cemburu. Yeah. Buktinya ora kondo-kondo wong liya. Yeah. Angel oleh masyarakat umum. Nek oleh dhuwit meneng. Yeah. Kilangan sepeda pancal wis lapor polisi. Nggih mboten? Nggih. Loh, lapor polisi iku jenenge sakwa wadul. Nah, para bapak, iki ridho, menapa jenenge sabar mun abote ngoten. Dipidhawaken kalih Syekh Abdul Man As-Sufuri, wong iku nek sabar urung mesti ridho. Nek ridho mesti sabar. Para bapak, sabar kuwi tanpa cemberut, nggih, tanpa cemberut. Yo senajan tanpa cemburu tapi urung mesti seneng. ana wong diparingi coba Allah anake mati. Beranake mati bojone mati. Nggih. Berbojone mati ibuke mati pisan. Nggih. Anake bojone sak ibune pisan mati. Niki pahit napa legi iki? Pahit. Nek sabar yo meneng ae, meneng. Nggih. Wit tanpa cemberut juga ngeresulo. Tapi urung mesti setuju. Urung mesti demen. Yo sanggup, aku sanggup menerima ujian iki sanggup, tapi yo atiku sik durung demen ngene iki. Sapa sing seneng anae mati? Sapa sing seneng bojone mati? Sapa sing seneng ibuke mati? Orang ana. Kejaba bojone mati seneng mergo wis duwe pandangan lain. Jadi kapan rido iku di samping tabah menerima hal yang pahit, artine setuju, lho. Ditambahi artine demen, artine setuju. Nah, kapan rido? Miku mesti sabar, nek sabar urung mesti rido. Jadi jurajati isih dhuwur rido daripada sabar. Para ibu dan para bapak, wong sing rido, wong sing syukur, wong sing sabar. Niku kanjeng Nabi mengatakan orang mukmin yang betul-betul mukmin. Tapi kula jenengan niku imane temenan apa ora? Salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan min ashabihi. Man antum qalu mukminun? Qala wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardo bima waqi'il qadha faqala mu'minuna barabbil ka'bah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoni sekelompok sahabatnya, karena pada waktu itu bertemu dengan sekelompok sahabat. Kanjeng Nabi takon, kamu itu siapa? Kula bapak, krono wong akeh yo ratus muni, kula Zaid, kula Bakar, kula Umar iku ra absen ta. Kamu itu siapa? Mereka menjawab, kami orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Kanjeng Nabi tanya, apa tanda-tanda imanmu? Bapak, kalau takoni ngoten kan bingung. Saman ku mukmin, nggih, tandane apa? Ora bingung. Paling-paling ya kula salat ra ngono. Kula poso. Kanjeng Nabi takon, apa tanda-tanda iman kalian? Lho Bapak, sekelompok sahabat niki jawab, kami ya Rasulullah nek diparingi ujian Allah sabar. Kami ya Rasulullah nek diparingi kelonggaran kenikmatan syukur. Kami ya Rasulullah nek terjadi kejadian-kejadian yang menjadi putusan Allah ridho. Kejadian-kejadian apa? Gempa bumi, omah ambruk. Kujin mawakil kondo. Kejadian-kejadian keputusan Allah. Angin puting beliung, omai kabur. enten tanah longsor ngomai kebrekan anak itu lu mati kabeh. Mujine mawaki il kondo kita ini ridho ya Rasul. Di nomor siji jawabane sabat nek diparingi ujian sabat. Nek diparingi kelonggaran kenikmatan syukur. Nek diparingi kondok keputusane Allah ridho. Para sahabat niku jawab ngoten Kanjeng Nabi, mukminun kamu bener-bener orang mukmin, wa rabbil Ka'bah demi Tuhan Ka'bah. Iki para bapak dadi wong mukmin sing hakon niki koyo ngeten. Dadi nek diparingi ujian sabar. Iki wis abote gak karuan. Nggih. Diparingi kenikmatan syukur. Kapare diparingi kepastian kodho Allah ridho. Kalau bapak abot iki abot, tapi itu harus. Harus dilakukan. Sifat ridhoku harus oleh siapapun. Mestine yang sementen kata ini iki nilai ridhonya mesti berbeda. Nggih, Pak. Bidu-bidu rapodo. Tapi harus ridho niku harus. Nilai ini ora podo. Yo delok kekuatan masing-masing. Ni wau ya Allah. La tu'akhidna in nasina au akhtana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah engkau membebani kami ya Allah sesuatu yang kami tidak mampu. Bapak-bapak ya Allah, kita niki mboten mampu mensyukuri dateng nikmat panjenengan. Ampun pengen bebani di mana kita tidak mampu. Nek panjenengan nurunaken bala dateng kami ya Allah. Ampuni kami sesuatu yang kami tidak mampu. Kiwala tuhammilna ma la taqata lana bi. Niki selalu kita nyuwun teng Allah. Nggih. Rono kita niku dereng sakit memenuhi niki dereng sakit. Mensyukuri nikmat yang sepenuhnya dereng mampu. Mensabari ujian Allah dereng mampu. Ridho dateng keputusan Allah nggih dereng mampu. Ingkang sepenuhnya mulane monggo sami-sami belajar lan ndedonga mugi-mugi diparingi mampu kali Allah. Subhanallah. Mergo Allah duka. Allah duka, marah. Allah ghadab sampai mengancam. Wonten hadis kuci Allah dawuh, man lam yaskur ala na'mai wa lam yaspir ala bala'i wa lam yardo ala qada'i fal yakhruj min ardi wal yatlub rabban siwa'i. Allah hutub, Allah mengancam. Siapa yang tidak mau mensyukuri atas kenikmatanku dan tidak sabar atas ujianku dan tidak ridho atas kodokku, keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Masya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna wa'fir lana anta maulana fansurna minal qawmil kafirin. Ya Allah, janganlah engkau membebani kami sesuatu yang kami tidak mampu, ya Allah. Ya Allah, kudawai sopo-sopo sing gak bisa nyukuri nikmatku. Pada kenikmatan Allah bukan main. Nanti kalau cerita ono wong ibadah ning gunung selama 500 tahun ora tau maksiat, ora tau dosa, ijen di atas gunung. Para bapak barang dilebokno swarga Allah. Nggih, dawuh Allah binikmati sebab kenikmatan birahmati sebab rahmatku. Wong sing ibadah tungaku bukan ya Allah. Aku masuk surga ini bi amali sebab amalku, bukan sebab rahmatmu ya Allah. Padahal diparingi Allah ibadah sampai 500 tahun gak tahu maksiat, diberi sumber air, tumbuh batang pohon delima yang untuk makan setiap hari. Dungone Gusti ya Allah, kalau sudah habis ajalku, cabut nyawaku ketika aku sedang sujud. Nek oleh Gusti Allah dijabahi kabeh, dijabahi. Lu bareng dilebokno swarga bi rahmatillah gak ngakoni. Mboten Gusti. Lu busaka niku bi amali sebab amal kula. Wis saiki Jibril timbangan kenikmatanku ambek amali wong ki timbangan bareng ditimbang malaikat Jibril. Ya Rabbana, kenikmatan pengen teng mripat tok dereng sanes-sanese teng mripat tok, hidung belum, telinga belum, tangan belum, mulut belum. Kenikmatan yang teng mripat tok niki Gusti luwih gedhe nikmat jenengan katimbang ibadah 500 tahun niki. Wis ngono seretan kana ning neraka. Berhenti seret bengok-bengok. Na'am ya Rabbi birahmatik. Na'am ya Rabbi birahmatik. Wis gorene Jibril, gorene. Tak takoni ya abdi. Dulu kamu enggak ada, kemudian jadi ada. Itu apa bikumatik dengan kekuatanmu? Bihaulik dengan daya upama upayamu? Apa birahmatik? Birahmatika ya Rabbi. Kamu kuat ibadah 500 tahun di atas gunung. Itu apa dengan dayamu, kekuatanmu, apa dengan rahmatku? Birahmatika ya Rabbi. Kamu bisa mati pas sujud, iku bikuatik atau bihaulik atau birahmatik? Birahmatika ya Rabbi. Kamu ngakoni kabeh birahmati. Inggih. Wisipil lebok nos warga birahmati. Oh bapak aku jangan ibadahku durung sepiro. Nggih. Dibanding ambek nikmate Gusti Allah. Nikmati meripat tok dibanding ibadah 500 tahun gak tau dosa. Isih gedhe kenikmatan sing diterima meripat. Nggih. Nah, para ibu lan para bapak mulane Allah sampai mengancam sapa sing ora gelem nyukuri nikmatku. Sapa sing ora sabar menerima ujianku. Sapa sing gak rido atas kodokku, maka keluarlah dari bumiku. Golek bumi sing liya. Wa yatlub rabban siwai, dan cari Tuhan selain aku. Masyaallah. Dan ini bapak telu ku mesti hubungan terus. Antara nikmat yang diimbangi dengan syukur, antara bala dihadapi dengan sabar, kemudian kodoknya dihadapi dengan ridho. Niku selalu ngoten. Mulane para bapak jenenge Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niki pengane dawuh, aku ngimpi ketemu Gusti Allah. Di tengah-tengah aku mimpi, Allah bersabda, ucapkan dungo nih, diulangi dungo bi Allah, diulangi dungo, Allahumma raddini biridhoika basabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra na'maika. Telu ini berhubungan terus. Ibrahim bin Adam ketika bermimpi ketemu Allah diwurui dungo, dungo Ibrahim ya, Allahumma raddini, wahai Allah raddini, jadikanlah aku orang yang rela biqodoika, dengan kepastianmu, dengan kodokmu, keputusanmu. Jadikan saya ini orang yang rela dengan keputusanmu. Wasobirni, jadikan aku orang yang sabar menerima ujianmu. Wauzikni, berilah pengertian kepadaku cara mensyukuri kenikmatanmu. Telungu gandingan terus. Gandingan. Nomor siji ridho dengan kudu Allah. Nomor loro sabar dengan bala Allah. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri kenikmatan Allah. Para bapak dan para ibu, suatu saat Ibrahim bin Adam niki pergi haji. Pergi haji niki jalan kaki, mboten naik kendaraan, jalan kaki. Para bapak, wonten perjalanan Sumerep tiang jaler niki ngibati budal haji tapi naik kendaraan. Numpak unta. Ibrahim bin Adam ku jalan kaki, yang jalan itu naik unta. Terus yang si naik unta ini menyapa datang Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim, mau kemana? Ibrahim bin Adham menjawab, uridul had, saya akan haji. Menglanang si numpak untung itu takun mana? Aina rahilah, di mana kendaraanmu? Fa inna tariq ba'id. Bapak Ibrahim bin Adham ku Khurasan. Khurasan niku waduh, mbek Mekah niku waduh, jalan kaki. Nah, mana kendaraanmu? Perjalanan ke Mekah tu jauh. Ibrahim bin Adham jawab, saya punya kendaraan yang banyak, tapi kamu enggak tahu. Ini gampangane, tumpah aku kuake, tapi awakmu gak roh. Yang jalan itu terus takon, mahia, kendaraan apa itu kuake, wong awak mlaku sikil ngono. Jawabane Ibrahim bin Adham, kapane Gusti Allah iku nurunno musibah ning aku. Nek Allah ngedukno musibah ning aku. Dalam perjalanan haji dengan jalan kaki nih, Bapak. Nek Allah sampai bukan musibah kepada aku. Maka aku naik kendaraan sabar. Di sabarku itulah kendaraannya. Nek kapan negosi Allah maringi kenikmatan ning aku, aku naik kendaraan syukur. Kalau ada turun kodok kepastian Allah kepada aku yang tidak aku senangi, maka aku naik kendaraan ridho. Ini kendaraan kabeh. Maksudnya kendaraan adalah sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Nah, aku kena musibah, aku numpak kendaraan sabar. Dengan si api ini. Nek aku diparingi nikmat di perjalanan, aku numpak kendaraan syukur. Nek aku dituruni kondok kepastian Allah, aku numpak kendaraan rindu. Nek atiku atik jaluk apa-apa, jaluk apa-apa, tegese apa-apa aku pengen duwe-duwe akeh, pengen duwe omah apik, pengen duwe klambi sing apik, iku jalukane nafsu. Nek nafsuku ku jaluk apa-apa, banjur tak tahan krana apa? Ya. Ajal kehidupanku ini lebih pendek daripada kehidupanku yang lampau. Apa artinya? Kapane wong niku kok arep-arep omah bagus, arep-arep kendaraan sing bagus, arep-arep sawah sing ombo, iku angen-angen. Umurku kari piro? Pada saiki usiaku wis suwi dak, kari pirang taun. Kok pengen omah bagus iki lho. Omah bagus nek marmer pisan. Kudangan-angan umurku kari piro? Umurku saiki wis suwida, tinggal berapa tahun lagi aku wis sowane Gusti Allah. Oh iki sama sing ngombo lah ya sama ombo barang itu lebih opo. Wong umurmu kari piro? Nggih. Kula Bapak, nggih. Nek pancen niku pinter, timbang omah ning donya, tukok omah ning akhirat. Iki bangun masjid. Dibangun tempat pendidikan dan lain-lain. Oh Bapak, soalnya umure karek titik. Menten kanca wis sakit-sakiten gawe omah apik. Tak kandhani Pak, awake dhewe iku padha kena diabetes. Aku yo diabetes, sampeyan yo diabetes. Lha mung gawe omah wae ning swarga. Umah wae, kurang sampe dadi wis mati. Oh, bener Bapak. Niki bareng pinadem wonten nek nafsuku pengin napa-apa. Tak angen-angen, tak pikir-pikir, umurku iki sudah luwih pendek katimbang umurku sing liwat. Nek kari titik tegese. Ngobrol Bapak niki Ibrahim bin Adam. Dadi kula baleni telu niku selalu berkaitan, syukur, sabar, ridho. Para ibu lan para bapak, pirang-pirang hikayah sing nyeritakno niki. Hikayah nyeritakno tentang ridho, ridho. Enten kaum Bani Israil biyen. Wong Bani Israil niku nggih wadah wong sing saleh-saleh. Para bapak mongkon ibu. Di zaman Bani Israil ana wong lanang sing kathah ibadah. Ibadah niku mempeng. Banjur dawuh ning bojone, aku lho Dik, kok pengen iwak gorengan. Selama iki gak tak turuti, aku pengen daging goreng yo gak keturutan. Aku iki pengen yo kambing dipanggang yo gak keturutan. Dan iki sugih Bapak. Nggih. Lajun maturiku ngeten dengan ibu Juni. Wis semini tahun iku tak cegah terus. Aku pengen niki, gak tak turuti. Kenapa gak tak turuti? Padahal aku duwe. Mergo sing tak pikir ku fukara masakin. Aku arep mangan sing enak gak kolu. Dulu fukur masakin kaya ngono. Katimbangku mangan enak, tak weh wong fakir miskin sing kurang mangan. Di aku kapan nepi ngombe umbin-umbinan sing enak gak kolu. Eling-eling wong masakin kaya ngono. Ngombine air tawar terus. Kadang-kadang banyu gak gudukan. Aku gak kolu. Aku arep turu ning gerdin sing apik. Ora tega delok-delok wong fakir iku nek turu ning dhuwure lemah. Namung lemek anterpal. Gak tega. Para bapak mengali ibadah, dadi sing sawang wong fakir. Banjur bojone matur, "Mas, nggih kula tak mbleh wedhus sedoso." Nggih. Tak mbleh wedhus sedoso. Sing setunggal kangge jenengan, sing songo kangge fakir miskin. Nggih, kersane jenengan nggih keturutan dahar kambing, wong fakir miskin tak sediane songo. Dadi wong fakir miskin nggih keturutan, jenengan nggih keturutan. Ya Dik, ning ngono aku belehno ya wedhus beleh 10 Pak. Nggih. Sing beleh bojone dhewe. Bujone loman. Biasane sing ngendek-ngendek ki malah wong wedok. Arepe jariah masjid 5 juta ki wong wedok ngendek-ngendek ki Mas, gelangku wayahe salin. Biasane. Lha niku malah sing wedok sing hebat. Nggih. Dibelehno wedhus iku 10. Nah, nalika mbleh wedhus ibuke niki anak eloro niki delok delok ya lebeleh wedus anak e pada bapak akhirnya terus bunti anak e sing gede kondo neng adi e dek ayo neng loteng dek neng loteng duwur tak dudui yo ibu neng lebeleh wedus ku cara neng ene gelita audik adik dibeleh nggih. Lah nek para bapak nek mbeleh wedhus, mbeleh sapi, anak aja diduduri. Nggih. Engko diterokno, adik dibeleh. Nggih. Akhire nggih. Wae bulan karo bapak. Terus ibuke niki celuk-celuk nak. Nah, diceluki anake sing gedhe sing boleh ku ajure mluajeng. Bareng mluajeng nggih, para bapak kecemplung pawonan nggih. Kecemplung pawonan mateng pisan anake sing gedhe niki. Bang didelok ibuke, masyaallah. Nggih. Anake sing cilik digotong nggih. Dilebokno lemari. Ajeng anake sing nyembleh sing pun kobong mati niku dilebokno lemari pisan. Lemarine dikancing, wis piyambake sibuk nerusno leh bleh wedhus, leh ngupeni wedhus. Taman bayangno, Pak. Nggih. Anake loro mati. Dilebokno lemari. Nggih, nerusno leh masak kambing 10 nih. Kambing sing sitok calon kanggo suami, nggih. Kambing sing songo calone kanggo bukowo masakin. Ditutupno. Nggih. Para ibu lan para bapak. Nalikane suami sing ahli ibadah niku teko. Diparingi darah niki, Mas, kambing sing setunggal kanggo jenengan. Monggo pengen dahar. Yo yo rantek Pak mosok wedhus itu entek ijen. Tapi didar sampai waret. Bareng buat waret. Lajeng sing songo diserahno teng fakir miskin. Oh kono, yumanganan kono. Wedhus sing songo. Terus matur, Mas. Kulo dititipi barang luru. Dititipi barang luru. Niku kulo singgah, no kulo dulik, no. Lah, tiang singgah dah titipan niku mun jaluk. Disuwun ngale singgah dah. Banjur, dikandang no titipan nopo. Nggih, putane jenengan kali anak kula niku. Anak kalih niku kan titipane Gusti Allah. Niku mun dijaluk kalih Gusti Allah. Lho saiki nang ndi? Wah dileh lemari. Wah di lemari. Ya wis, apa-apa, awakmu rido. Nggih, kula rido. Nek awakmu rido, mestine aku kudu luweh ri. Wong awak wedok merido kok apa meneh gak rido. Wis tapi aku pengen roh, pengen roh. Ya. Wis aja nang mati ya mati tapi ku pengen roh jasate. Nggih. Nggih, niku kejadian pesawat Sukhoi tak ngoten, Pak. Nggih. Mati ya mati aku pengen roh ndase tak ngoten. Pengen roh jasate. Ajeng kalih sing ngesti diduduno monggo nek pengen sumerep. Nggih. Bareng ngoten dibuka lemarine niku. Waqala inna sahibal wadi'a ahaqqu biha. Waqalat niki, Mas, anak sampean sing ageng niki nyembelih adike. Bak donoten piambai ajrih terus melajeng kecemplung tengene pawonan mati wisan terbakar. Terus bapak, ayo dek, delok yo, didelok. Bareng ngoten karo bapak. Terus krono ruangan iku peteng. Terus nyumet lampu. Terus dibetul tengarepe lemari niku. Barang lemari ku dereng dibuka, lho ku adik kali ini ku ngguyu cekakan. Wahaha, hihihi, wahaha, hihihi. Adik ambek kakak ini ku ngguyu-ngguyu. Mboten ku dadi hantu, mboten. Ku hahahi, dereng dadi hantu. Mboten, bareng dibuka ku bocah lu ku rangkulam. Ambung-ambungan, urip karo. Masya Allah, dibarokati sobri wan rido. Barokai apa barokai sabar lan rido. Mulane, gih, enten anjuran dari orang sufi. Nek dua anak mati, aku sing sabar lan rido. Orang dan dua anak neng. Kapan umaya bruk bergol gempa, yo sing sabar lan rido. Oh, sebentar lagi pasti punya rumah baru. Nggih, mboten. di omah anyar ya bukan di semua nek bojone mati ora usah susah. Sing sabar dan ridho pasti akan punya istri baru. Masyaallah. Asyikh An-Nasafi dawuh. Dinut al-Misri ngendika, Allah itu punya hamba-hamba yang istimewa. Sing akhos nikwal. Punya hamba-hamba yang istimewa. Kanatil balaya indahum asalan. Wasyada idu indahum sukaran. Bal ahzanu indahum rutoban. Allahku kagungan hamba-hamba yang hebat-hebat termasuk nikwal abid Bani Israel. Kaulan Allah yang istimewa iki kapane nompo balak nompo ujian niku dirasa manis koyok ngombe madu. Masya Allah. Jadi ini oleh ujian apa wae? Ujian sing berat-berat niki para bapak biasane nek wis nggih berhubungan kali kesehatan badan nggih. Kematian anak, kematian istri, kehilangan harta, iku ujian sing berat. Niku dirasakno ku ngrasa manis, ora kok susah. Ora kok ngresulo, tapi dirasakno manis kaya ngombe madu. Kalau dia menerima syada'id, syada'id itu kesulitan. Nggih. Para bapak kathah wong sing kesulitan iki. Kesulitan cari ekonomi. Kesulitan cari kesulitan cari nopo mawon. Niku dirasakno legi koyok mangan permen, koyok mangan gula. Jadi mendapat kesulitan ku mboten kok susah, mboten kok cemberut, mboten. Tapi dirasakno manis koyok mangan gula. Madu ambek gula ku manis pundi? Madu. Kapane dheweke nampa kesusahan nggih. Kesusahan duka susah napa mawon dirasakno kaya mangan rutop. Rutop itu napa? Kurma sing sik deget. Kurma sing wis garing niku jenenge tamar. Isi tasik teles tapi dipangan mun ecok nggih. Sing sik enten gagange nika niku jenenge rutop. Jadi nek susah iku malah koyok mangan rutop. Terus bapak Asyaf bin Umman As-Sufuri damel contoh malih. Contoh sing mirip koyok contohne Abid Bani Israil niki. Sing Abid Bani Israil niki nopo? Niki para bapak niki saking senenge ngladeni pukorok masakin. Diparing ujian kaya niku. Nah niki sing diuji niki sahabat. Nggih. Nek pan Bani Israil ku zaman biyen, nggih. Dan niki zamane Kanjeng Nabi, jenenge sahabat Jabir bin Abdillah. Terus bapak Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ma. Niku nalikane Kanjeng Nabi ngeduki Khandaq. Biasanya tiang haji datang Madinah niku ziarah teng Uhud nggih. Kula bapak lajeng teng Jabal Khira, Jabal Nur, Jabal Sur tengene Khandaq. Ku Nabi ben niku nate perang dene perang Khandaq. Untuk menghalangi musuh niku dawekne jublangan nggih. Dawekne jublangan. Lha gawe jublanan niku sahabat-sahabat nggih melu ngeduki, nggih melu nggano tanah. Semanten niku Kanjeng Nabi, kan niku mboten perintah kok. Kanjeng Nabi nggih melu ngeduki, nggih. Kanjeng Nabi nggih melu mikuli tanah. Diunggahno. Lha Bapak sahabat Jabir bin Abdillah niku nggih melu ngeduki tanah niku. Barang ningali wajahe Kanjeng Nabi kok ketok luyu. Kanjeng Nabi ki luwe. Dek dawuh ning istrine. Napa Mas Jabir? Sampeyan duwe apa-apa? Aku ndelok Kanjeng Nabi kok ketok saya. Kanjeng Nabi kok ketok luwe. Sampeyan duwe apa-apa ora? Nggih Mas Dadah. Dadah sak taker gandum. Sak sok pada bapak ni, sak sok niku patang kapi, patang kapi sak sok gandum, gadah niki, lajeng gadah kambing muda, kambing muda, niku biasanya dipangan kan enak pak ni, sate sate kambing muda, ni, ane sing warung ditulisi sate cempe, kambing muda. Wes ngene dik, blen ya dik ya. Masaken nggo tak terno ning Kanjeng Nabi ono. Dik. Akhire nggih Mas. Terus bojone iku mbleh-mbleh kambing muda. Bang dibleh niku diintip kali anake. Niku meh padha nggih. Anake lanang loro. Anake sing gedhe niku ngintip, ngintip. Ya, entep ningali ibune mbleh wedhus. Badane terus ibune iki masak. Masak kambing niku badhe diantar teng Kanjeng Nabi. Niku saking napa cintane teng Kanjeng Nabi. Nek wong jaman barisa iku saking cintane napa dateng fuqara masakin. Dik, dik, napa Mas? Saman ndelok gak ibu mbleh wedhus? Enggak Mas, aku gak ndelok. Rene tak kandhani yo. Carane mbleh ibu jebule ngene. Adik diringno dibleh. Bang dibleh, ibune mboten sumerep, anake mbleh adike niki mboten sumerep. Lha kok tahu-tahu niki talange niki nggih metu cairan. Tes, tes didelok darah. Itulah ibu ini darah. Sanes tes-tes ku mboten kok niku air mboten tapi darah. Diceluki nak. Nak mudhunu nak. Kakange sing nyembleh ku merasa takut melayu. Akhiripun para bapak kecemplung pawunan. Nak meh padha. Tapi sing dhisik ku zaman Bani Israil, sing niki zamane Kanjeng sing duji jenenge sahabat Jabir bin Abdillah. Para ibu lan para bapak. Barang ditingali anake loro pejah sitoke kecemplung pawonan, sing sitoke niku nyembelih disembelih kakange. Niki ngombetokku mendel mawon, nggih. Mendel mawon. Terus bocah loro iki ditutupi kemul dideleh kamar, kali-kali ku deleh kamar ditutupi kemul. Iki mboten ketok, nggih. Mboten ketok niku pecah. Kaya lari kali sing dilem mboten mawon. Pun akhire wong itu niku nerusno gawe panganan, nggih. Kangge ngladusi Kanjeng Nabi. Pun bareng pun mateng sampe Jabir diaturi, nggih. Sampai Jabir ya Rasul dikenten tetegan istirahat riyin monggo niki ajeng dateng omahe niki omahe sahabat Jabir. Lah sahabat Muhajirin pak sahabat Angsor sing damel Khandaq niki wonge kathah, wonge kathah. Lho omahe niku cilik sempit. Terus Kanjeng Nabi dawuh Jabir dalam ya Rasulullah omahmu kok sempit ngene Jabir? Nggih ya Rasulullah, panjang nggih niki paringane Allah. Piye upamane ya Gusti Allah ngersano omahmu jembar ngono awakmu demen apa ora? Nggih. Ya Rasulullah, kula nggih demen nek ben pengen ngridani. Loh, ngoten niku Kanjeng Nabi terus sendek. Kanjeng Nabi sendekku berdoa. Bareng berdoa Jabir niku nyawang, masyaallah. Subhanallah. Jenenge payon niki nggih. Niku berkembang. Niki munggah payon niku. Terus mengembang, melebar, memanjang. Tembok niki mekar-mekar diri. Set set set ngeten. Pirang-pirang mukjizate Nabi. Ini kakeh wong sing sok ngelokno. Ora usah digatekno. Mukane Nabi gak duwe karomah kok. Wali-wali karomah. Mosok si utama wali timbang Nabi. Nggih. Soale gak tau maca kitab. Kanjeng Nabi ku pancen duduk karomah isilahe mukjizat. Oh kehebatane kuwadah Kanjeng Nabi niku. Ana wong tangane tugel disebul Nabi sambung dhewe. Wadah. Para bapak. Ana wong dicurigai sing lanang seneng mbek lanang liya. Sing lanang kandhane nek kowe gak percaya penyemplung pawonan. Jubung kaya jubunge anu niku gamping. Sing wedok nggih mlebu. Nggih. Ing jenenge mawa niku geni ku muncelak-muncelak. Sing wedok mlebu niku kok malah kemringet, malah ayu. Mboten mati. Nggih. Iku mujizate Kanjeng Nabi pirang-pirang. Kula iki Kanjeng Nabi ndonga ku langsung payon niku munggah. Terus melebar, memanjang. Tembok niku ngoten melebar nggih. Akhire omahku dadi jembar. Bapak-bapak wis bareng omahe jembar. Mergo arepe kangge ngladeni sahabat Muhajirin, sahabat Ansor sing padha ngeduki nggih jublangan Khandaq niku. Terus ditimbali, "Hei Jabir, panggil mereka. Suruh masuk 10-10." 10 dahar kenyang. Masuk malih 10 dahar kenyang. Masuk malih 10 dahar kenyang. Niku gandum sak sok kali kambing sitok niku gantek. Nggih. Saken opo karo karomah. Para ibu lan para bapak niku bar sempat Muhajirin kangso niku teko panganan disok mekane Nabi, disok. Wis kono panggil Muhajirin Bapak Ansor suruh masuk ya 10-10 kantenan. Barikulan para bapak ajeng akhire kuwabeh niku mundhahar Kanjeng Nabi dereng dahar. Jabir aku gak gelem mangan nek gak mbek anakmu. Anakmu seluk tak jahe mangan. Terus sahabat Jabir takon bojone, "Dik, anake ning ndi, Dik?" "Anu, Mas, tasik tilep nika teng kamar." Mergo luru padha mletak dikemuli, kemul sitok. Nika tasik tilep. Terus matur, "Ya Rasul, anak kula kali tasik tilep. Celuken aku moh mangan nek gak mbek anakmu." Aku moh mangan nek gak mbek anak. Hal sahabat Jabir tu mlebu, mlebu teng kamar. Lalu kamar niku dibuka nggih, dibuka. Napa? Niki kemule iku dibuka. Bareng dibuka para ibu lan para bapak, lha bocah lur iku mboten mati rangkulan. Dikemulih niki mboten pecah tapi rangkulan. Nak, ditimbali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pengen dahar bareng-bareng be awakmu. Akhir pun sesetunggal legah sisih tengene Kanjeng Nabi, ingkang setunggal legah teng sisih kiwone Kanjeng Nabi. Bapak-ibu lan para bapak, terus sahabat Jabir kondo, iku putane iku, putane iku dahar bareng Kanjeng Nabi, kaget sing wedok. Jebule kok anake kok dahar bareng Kanjeng Nabi. Terus banten sing wedok iku cerita, cerita sahabat Jabir. Ngeten lho Mas niku ngeten-ngeten diceritakno. Bunga di samping kehiran-hiranan nggih bunga delok anake loro kok urip karo. Barokah apa? Barokah sabar lan rido. Para bapak lan para ibu nggih. Wene ada penyair nggih. Sing mengungkap niki dalam kata-kata syair. Iza marama kadah ruyauman finukabatin fahayyik lahu sabran wawasyik lahu sabra fa inna tasarifah zamani ajibatun fa yauman tara yusran wa yauman tara usra. Ada penyair setelah membaca hikayah niki, niku piyambake melantunkan syairnya dua bait. Idama romakadahu yauman binukumbatin fahayyi lahu sabran wa awsi lahu sadra. Jika masa ini menghendaki kamu dengan ujian berat, jika masa artinya Allah dalam suatu masa menghendaki kamu ujian yang berat, maka siapkanlah untuk menghadapinya dengan sabar. Ba'ausi dan lapangkanlah dadamu ya, untuk menghadapi itu. Jadi nomor siji ku persiapkan untuk menghadapi sobron sabar lapang dada. Lapang dada tegese rido, sabar dan rido. Fa inna tasarifaz zaman ajibatun. Mergo apa? Mergo aktivitas zaman. Aktivitas zaman yang terjadi di dalamnya perilaku manusia ini memang sangat menghirankan. Pada suatu hari kamu merasa kemudahan, opo-opo gampang, opo-opo gampang. Tapi suatu hari kadang kamu menemukan kok sulit. Kan ngoten niku zaman niku aktivitasnya. Ini kadang-kadang golek duit kok gampang. Nah iya lungguh ning omah nemoni daya. Salaman kok pelek nggih. Cek 5 juta. Salaman mana, pelek mana, 3 juta. Kok penak temen. Kadang-kadang itu sulit. Mas duit gak teko. Sing teko pun mau ngejaluh. Gak lereng-lereng. Memang begitulah zaman. Ini para bapak. Pesannya apa? Pesannya penyair. Maka kalau ada kesulitan, ada ujian yang berat, persiapkanlah. 1 sabar, 2 lapang dada. Para ibu dan para bapak, niki nggih sekilas tentang ridho. Tentang ridho. Monggo kita tansah nyuwun tengene Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi diparingi mensyukuri kenikmatan Allah. Nggih duka sepinten nggih. Nilaine syukur kula njenengan. Satu sama lain mesti tidak sama nggih. Asalkan diparingi syukur nggih Gusti Allah. Seandainya kok dereng memenuhi untuk mensyukuri kenikmatan Allah nggih. Nyuwun dateng Gusti Allah wala tuhammilna mala taqata lana bi. Semantunu kene sabar, yen nek oleh balak moko nyuwun Gusti Allah nyuwun bisa sabar nggih. Nggih sabar nurut kemampuan kula njenengan. Sebab kula njenengan dereng sakit sabar kaya dene wong sing istimewa. Sing akos dereng sakit nggih. Nek upamane kok kesabaran kula njenengan dereng memenuhi kebutuhan, dereng klop nggih. Kalian pemberiane Allah monggo nyuwun Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Sembantu di tentang rindu ambek kepastiane Allah. Nggih, ingkang kita niku ajre kita niki mengkorok kulit niki merinding nek men maca dawuh Gusti Allah hadis kunci man lam yaskur ala na'mai balam yasbir ala balai walam yardo ala kodoi fal yahruj min ardi wal yatlub robban siwai. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri kenikmatanku, tidak sabar atas ujianku, tidak ridho atas kodokku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Kalau Bapak merinding ya, kulit nikin merinding, hidok nikin mengkorok, ngelosaknya niku selalu nyuwun datang Gusti Allah. Kita hanya bisa mohon, kita hanya bisa minta. Allah lah yang maha kuasa ya. Disampaikan niku selalu nyuwun pangapunten wala tuhammilna mala taqata lana bih. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladina min qablina. Ampun bebane pengen isran beban yang berat seperti umat-umat yang dahulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Makanten mugi-mugi kita tansah diparingi kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina la husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi Fardud wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.